Mulakan semula. Aku sudah biasa. Semua pagi tadi aku sarapan. Terima kasih, kasih diterima. Belajar sampai tua, hidup berseminam. Aku buat sejarah, saksikan peristiwa. Senang lenang aku tenang, Mama Mia. Bolehkah sepuluh lagu tadi?